Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya, kita punya kecenderungan budaya atau perilaku di mana kita terbalik. Ketika kita harus taat, kita melanggar. Ketika kita bebas, kita malah taat. Jadi misalnya di wilayah-wilayah di mana kita bebas, misalnya azan, misalnya ada yang gampang ya. Azan itu kan nyun sewu ya, enggak ada enggak apa-apa. Tapi enggak enak kalau enggak ada. Wong itu sunnah juga gitu. Cuman kan tidak apa-apa. Adzan itu bukan upacara. Adzan itu Anda memberi informasi kepada tetangga-tetangga bahwa waktu sholat sudah tiba. Jadi urusannya adalah memberi informasi, bukan nyanyi. Sementara adzan itu kita anggap adalah pertunjukan nyanyi. Maka kita sibuk dengan lagu-lagu. Kita sibuk kalau ada lagu baru kita tiru. Adzan saja kita tidak berdaulat. Kita lupa bahwa adzan itu urusannya ngasih tahu orang wis maghrib rek, kan gitu. Jadi sebenarnya adzan kan satu, yang tinggal lipatnya seperti Sayyidina Bilal yang dikonfirmasi oleh Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah gitu ya. Itu kan tidak dilakukan enggak apa-apa. Wong ngandani kok isine iku ngandani. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya oleh. Dilakukan ya bagus ya. Tapi maksud saya yang berdaulat adalah Anda itu mbok dinikmati azan itu dari hati Anda. Anda bebaskan diri dari lagu yang bermacam-macam. Anda ciptakan sendiri wong wek-wekmu dhewe kok. Kan gitu. Tapi kan kita enggak berdaulat. Maka jangankan dalam bernegara. Qiraah saja tilawah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillah gitu ya. Padahal tilawatil Quran di awal acara itu gak ada lagu ya gak apa-apa, Mas. Yang penting Anda menyampaikan ayat Allah, bukan Anda nyanyi. Kalau nyanyi itu kan urusannya adalah menunjukkan suara Anda bagus, menunjukkan ada lagu bagus itu nyanyi. Ada audiennya. Kalau azan audiennya adalah Allah sama jamaah dan masyarakat yang Anda kasih tahu. Kalau Anda ngaji yang Anda hadapi Allah, Anda sedang mensyukuri ayat-ayat Allah dan Anda melaporkannya kepada Allah. Tapi juga berfungsi secara sosial dengan masyarakat atau publik yang ada di hadapan Anda. Tapi urusannya adalah nomor satu Allah. Bukan kalau penyanyi kan menunjukkan suaranya bagus, menunjukkan ada lagu yang bagus. Tapi kan kita seringkali lupa pada substansi itu. Jadi kita ini banyak sekali yang kita tidak berdaulat. Kata kiai saya, kata Cak Nun. Loh, jauh kata Cak Nun. Kalau kamu sholat karena saya, mati aku ngorek. Terus nanti kalau Allah, Anda berdoa kepada Allah, ya Allah gini-gini, nyalu Cak Nun kan. Nyalu Mbak Nun, mati aku ya. Aku gak bisa ngabul apa-apa rek. Gitu loh. Jadi jangan karena saya, mari kita ketika Anda berdaulat, berdaulat. Maksud Anda untuk menentukan X ini Anda harus menurut ini. Sepanjang Anda bisa memikirkannya sendiri dengan akal sehat Anda sendiri, dengan hati Anda sendiri, Anda tentukan. Maksud kata Rabi, taren aku sing. Kalau aku ngomong iya, begitu bojo melek, aku sing kok salah. No. Kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, salah satu yang mungkin jadi pesan kita bersama adalah kedaulatan. Kedaulatan itu, ya, man arofa nafsahu. Setelah Anda arafa nafsahu ya bi nafsahu ya menjadi dirimu ya ta yakunu nafsahu kan gitu. Anda menjadi dirimu itu namanya berdaulat. Serangan ini kita membuat diri kita tidak menjadi diri kita. Cita-cita kita seperti cita-cita orang barat, orang Jepang, orang Cina ya ta. Kita enggak percaya diri bahwa kalau acara TV harus gini seperti di Amerika, seperti di Jepang kan begitu. Kita tidak percaya diri. Maka kun jadilah dirimu sendiri. Mari kita berdaulat. Saya tidak apa-apa, tidak mengecam, tidak mengkritik orang adzan gini gitu. Seneng-seneng juga gitu loh, karena adzan itu adalah ujung tombaknya syiar Islam ya. Tetapi saya merindukan alangkah indahnya kalau lagu Anda itu lahir dari hatimu yang bersyukur kepada Allah, lahir dari hatimu yang memanggil orang lain rek wis wayahe maghrib rek ayo gitu ya. Dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai La ilaha illallah. Gitu kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.